jangan pernah salah akan bawa cintamu nyalah untukku karena kini kau telah memberinya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan, ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. find me, you can find me in the A. If you want me, you can find me, you can find me in the A.